يا نبينا الهادي العدلاني يا سر نور الأوطاني يا نبينا الهادي العدلاني يا سر Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil qasana bi Muhammadin wa afqadana min zulmatil jahli wal dayajili. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-muhtar man da'ana ilayh bil-idni wa qadnadana lal-fariqa ya man dallana wa hadana sallallahu sallam wa baraka alayh ibahan buji kehadirat Allah maharaja alam semesta yang maha mengundang hamba-hambanya kepada keluhuran. Sampailah kita di malam hari yang agung ini dalam undangan ilahiyah yang meruntuhkan dosa-dosa kita dan kemurkaan Allah kepada kita, yang dengan kehadiran ini merupakan kesaksian para malaikat atas pengampunan Allah kepada kita. Ushidukum malaikati inni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai para malaikatku, aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Demikian hadirin dan para malaikat berkata, ada di antara mereka yang bukan hadir karena engkau ikhlas, tapi ada niat lainnya. Maka Allah menjawab, humul julasa taliyashkoh bihin julisuh. Orang-orang yang duduk bersama orang yang berzikir padaku tidak akan kuhinakan. Orang-orang yang duduk berzikir menyebut nama Allah Rabbul Alami, sambutan hangat dari yang disebut kepada para tamu-tamu yang menyebut namanya telah pengampunan dosa dari segala kesalahan. Inilah perkumpulan yang duduk menyebut dan mengagungkan namanya. Lebih-lebih lagi jiwa yang rindu kepada Allah, perkumpulan orang yang duduk memanggil nama ilahi, dicurahkan untuk mereka hujan pengampunan. Padahal jika seluruh langit dan bumi itu ditukar dengan satu dosa, belum akan bisa menutupinya, karena dosa adalah kemurkaan Allah, dan kemurkaan Allah adalah api neraka, dan itu dihapuskan beribu juta dosa karena kehadiran mereka di majlis orang-orang yang menyebut nama Allah. Dan mereka yang berkumpul dulu termuliakan walau tidak berniat hadir untuk hal mulia ini. Demikian sang maharaja langit dan bumi memuliakanku dan kalian. Wahai aku dan kalian yang diciptakan Allah, maha bercahaya menerangi jiwa kita dengan iman. Cahaya keindahannya akan terlihat kelak bagi mukminin mukminat, cahaya keagungan yang tidak bisa disaksikan oleh alam semesta, yang difirmankan oleh Allah. Falamma tajalla rabbahu ja'alahu dakka, falamma tajalla rabbahu lil jabali faja'alahu dakka fa qarra Musa sa'iqa. Ketika Allah memperlihatkan cahaya keagungannya, cahaya kemegahannya kepada gunung, maka gunung itu hancur lebur dan robohlah Nabi Musa jatuh pingsan melihat cahaya yang berkilau menghancurkan gunung, sehingga dijelaskan dalam tafsir Imam Al-Tabari bahwa gunung itu menjadi rata, tidak ada tersisa debunya karena takutnya dan karena agungnya cahaya Rabbul Alamin. Bukan karena takutnya, tapi karena takzim dan pengagungannya tidak tahan menahan melihat cahaya keagungan ilah. Namun cahaya itu, keindahan itu disaksikan oleh Sayyidina Muhammad فهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان خلق قوسين أو أدنى فأوحى إلى ربه ما أوحى ما كتب الفؤاد ما رأى Allah berfirman ketika sang Nabi berada di ufuk yang sangat tinggi di hadapan Allah, lalu beliau diperintahkan untuk mendekat sebagaimana Imam Qadiyah menjelaskan di dalam kitab Al-Shifa. Sang Nabi dipanggil mendekat kehadirat Allah Muhammad. Mendekat wahai Muhammad, tenangkan hatimu dari kerisauan. Ramadana wa tadalla, jika sang Nabi mendekat kepada Allah, sepanjang dekatnya bagaikan dua busur atau lebih dekat lagi. Fa'uha ila rabbihi ma fa'uha ilaihi min rabbihi ma fa'uha, maka diwahyukanlah kepada sang Nabi dengan wahyu-wahyu yang diberikan kepadanya. Maka tebal fu'adu ma'ana, Allah mengkenali sang Nabi dengan fu'ad. Sanubari Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berdusta atas apa yang dia lihat, yaitu keindahan Allah. Keindahan Allah yang ketika penduduk neraka keluar dari api neraka dan telah ribuan tahun di dalam api, jika ia melihat keindahan Rabbul Alamin, lantas ia ditanya, berapa lama kau rasakan pedihnya api neraka? Ia berkata, aku tidak pernah merasakan pedihnya api neraka, terlupakan karena melihat indahnya Allah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, anara Rabbana, hal nara Rabbana, apakah kami nanti melihat Tuhan kami? Maka Rasul berkata, na'am, kalian akan melihat Tuhan kalian. Maka perbanyaklah doa, Allahumma rizukna nazar ila wajhikal karim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum fi salatin man tadartumu. Demikian riwayat Sahihul Bukhari. وقال الحسن لن تزالون بالخير من تضرتم الخير. Kalian tetap dalam pahala salat jika menantikan salat fardu. Kalau sedang duduk menantikan salat fardu, itu terus mendapatkan pahala salat walaupun dia tetap duduk di tempatnya. Lantas berkata Al-Hasan riwayat Sahih Bukhari, lam tazaluna bil khair man tadartumu, kalian tetap dalam kebaikan dan pahala selama menanti perbuatan baik atau menantikan kebaikan. Kalau kebaikan yang ditunggu, pahalanya sudah terus mengalir. Duduk di majlis menanti lama, pahalanya sudah mengalir walau majlis belum dimulai. Beruntung orang yang menunggu rindu jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari-harinya dihitung dalam kerinduan kepada Allah Jalla wa'ala. Beruntung orang yang hidupnya merindukan Allah karena hari-harinya bercahaya dengan cahaya kerinduan ilahi. Antum bil khair tazaluna bil khair man tadartumu, kalian tetap dalam kebaikan selama menanti kebaikan. Maka mereka yang merindukan jumpa dengan Allah, mereka dalam cahaya kerinduan Allah. Man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ahu, barang siapa yang rindu jumpa kepadaku, kata Allah, aku pun rindu jumpa dengannya. Demikian hadis qudsi riwayat Sahih Bukhari. Hadirin hadirat Sampailah kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang wanita, "Ya Rasulullah, kalau ibuku telah wafat, kalau aku bersedekah atas namanya, apakah sampai pahalanya atau tidak?" Rasul menjawab, "Sampai." Betul, pahalanya sampai kepada ibumu yang telah wafat jika kau bersedekah atas namanya. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Hadis ini menjawab, diriwayatkan di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari, bahwa ini merupakan dalil bahwa seluruh amal-amal ibadah yang dikirimkan kepada yang wafat itu sampai. Demikian pula dalam syarah Nawawi ala Sahih Muslim, walaupun ada ikhtilaf dalam mazhab Syafi'i bahwa ayat Al-Quran jika dikirimkan tidak sampai, kan tetapi pendapat yang lebih sahih adalah sampai. Demikian dijelaskan oleh Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Nawawi dalam syarah Nawawi ala Sahih Muslim, dan juga di dalam Al-Majmu' yang juga dikarang oleh beliau. Dan Al-Imam Nawawi menjelaskan bahwa ikhtilaf yang muncul ini bersatu dengan menjadikan semua yang dikirimkan itu amal pahala kepada yang wafat. Jika dikirimkan dengan atas nama doa, maka tidak ada ikhtilaf lagi. Jumhur seluruh madhab dan imam membolehkannya dan mengatakannya sampai, karena dibungkus dengan doa. Sebagaimana tahlilan yang sering dibaca oleh kita, Allahumma awsil tawaba ma'arakna minal Qur'an al-Azim sampai akhir. Hai Allah, sampaikan pahala Al-Quran yang kami baca, salawat yang kami baca, tasbih yang kami baca, tahlil yang kami baca, sampaikan kepada ruhnya bulan min bulan. Kalau dengan kalimat seperti ini, jumhur pendapat seluruh imam dan madhab, sampai pahalanya kepada yang wafat. Hadis-hadis serupa ini banyak diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka tentunya ini merupakan jawaban yang jelas dan sahih. Dalil-dalil yang tegas dan sahih mengatakan pengiriman amal kepada yang wafat itu sampai. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, amal-amal pahala kita tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala-pahala orang-orang yang telah wafat, pahala kita bisa kita hadiahkan kepada mereka. Bahkan berkata Imam Syaukani di dalam Nailul Autar menjelaskan bahwa doa sampai kepada yang hidup dan yang wafat, bukan hanya yang wafat saja. Kalau sudah dirangkai dengan doa, maka kita dengar satu nama seorang yang sangat dalam dalam ilmu hadisnya, Abul Abbas Muhammad bin Ishaq Al-Thaqafi alaihi rahmatullah, yaitu seorang muhaddits yang meriwayatkan lebih dari 5000 hadis yang diambil oleh Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Hibban di dalam sahih mereka. Ini Abu Abbas Muhammad bin Ishaq Al-Thaqafi berkata, "Aku menyembelih 12.000 ekor kambing di hari Idul Adha. Pahalanya aku hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku mengkhatamkan 12.000 kali khatam Al-Quran. Pahalanya aku hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Demikian cinta mereka kepada Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat, Senin yang lalu telah sukses acara kita di Istiqlal, dihadiri ratusan ribu muslimin muslimat, diliput oleh banyak stasiun televisi. Semoga itu menjadi hadiah yang menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersatunya ratusan ribu muslimin muslimat bersalawat kepada sang Nabi, dari mulai masyarakat, ulama dan umara bersatu, bahkan seluruh media yang hampir selalu menayangkan acara-acara yang membawa dosa, di saat itu mereka meliput acara kemuliaan dan penghormatan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, amal-amal baik tidak dilupakan oleh Allah walaupun dari kafir, mereka yang belum masuk Islam. Ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di masa jahiliyah dulu aku sering bersedekah, aku membebaskan budak, tapi itu pahalanya tertulis tidak oleh Rasul. Dan sebelum aku masuk Islam," maka Rasul menjawab, "Aslamta masalah min khair." Semua engkau itu selamat, amal-amal pahalamu yang terdahulu itu tetap tertulis dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala sedekahnya, pahala baiknya, membantu orang lain dan lain sebagainya, itu ditulis oleh Allah, diabadikan, tidak dilupakan. Ini makna hadis. Berkata Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari di Syarah Sahihul Bukhari, menjelaskan makna hadis ini berikhtilaf pendapat para ulama dalam menafsirkan makna hadis ini. Sebagian ulama menafsirkan seperti yang saya sebutkan, amal pahala yang mereka perbuat sebelum Islam diabadikan oleh Allah setelah mereka masuk Islam tetap tercantum. Tapi makna yang kedua adalah yang dimaksud oleh sang Nabi bukan amal pahala itu ditulis lagi setelah dia masuk Islam, bukan itu, tapi yang dimaksud perbuatan-perbuatan baik mereka itu yang membuat Allah memberi mereka hidayah. Jadi mereka yang di luar Islam yang banyak berbuat baik tidak Allah lupakan, Allah tuntut dia sampai akhirnya mengenal Islam dan mendapat hidayah, sehingga orang-orang yang di luar Islam selama ia berbuat baik dan beramal yang luhur, amal-amal baik, bantu orang lain, banyak berbuat baik, maka amal-amal itu akan membuka kasih sayang ilahi hingga mereka tidak wafat kecuali di dalam Islam. Demikian indahnya Allah Jalla wa'ala yang memuliakan hamba-hambanya yang berbuat baik, bahkan mereka yang di luar Islam pun Allah jadikan amal-amal baiknya menuntut mereka kepada hidayah. Tidak mustahil seorang barangkali tokoh agama non muslim, apakah ia rahib ataukah ia pendanda ataukah ia pendeta atau siapapun, tidak mustahil dia itu wafat dalam keadaan Islam tanpa ada yang mengetahuinya. Sah tidak keislamannya? Sah di mata Allah, tidak sah di mata manusia. Bagaimana tidak sah di mata manusia, sah di mata Allah? Seseorang tidak diakui sebagai muslim secara syariah jika tidak ada saksi yang mengetahui syahadatnya dengan bahasa Arab atau dengan bahasa masing-masing, yang mengucapkan makna tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, itu sudah cukup diakui keislamannya asal ada dua orang muslim atau lebih yang menyaksikannya, ya jadi muslim. Tapi bagaimana dengan muslim yang diakui Allah tapi tidak diakui manusia? Dia tidak mengucapkannya tapi hatinya muslim. Walaupun dia tokoh agama non muslim misalnya, sudah di sakaratul maut, hatinya mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muslim dia di mata Allah, tapi di mata manusia tetap tidak bisa terima keislamannya, tidak bisa dikuburkan di kuburan muslimin, dan tidak bisa dikuburkan dengan cara islami karena dia tidak mengucapkan kalimat syahadat. Tapi di sisi Allah dia muslim. Dan sebab itu tak banyaknya orang-orang yang non muslim itu wafat dalam keadaan Islam, sebaliknya tak banyaknya orang-orang yang seakan muslim tapi karena dosa-dosa yang terlalu banyak Allah palingkan hatinya dari syahadah di saat sakaratul maut. Waliyadzubillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Demikian indahnya tuntunan ilahi menghormati perbuatan baik hamba-hambanya. Jika seorang hamba berbuat baik, Allah hormati perbuatannya. Demikian indahnya Rabbul Alamin, dan semua manusia itu lahir dalam keadaan suci. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sabiyyin kullu mawlud wulida ala fitrah fa abahu yuwajjihanahu wa yunassiranahu wa yuwajjisanahu. Demikian riwayat sahih Bukhari, kullu mawlud yulidu ala fitrah yulidu ala fitrah, semua yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Tapi ayah ibunya atau walinya yang mengajaknya kepada Nasrani atau Majusi atau Yahudi atau lainnya. Tapi semua bayi lahir dalam keadaan suci. Maksudnya kalau bayi lahir, orang zaman sekarang berkata, kamu kapan syahadat? Dari lahir kamu pernah bersyahadat masuk Islam? Ini pertanyaan sebagian orang muncul di masa sekarang. Tidak bisa demikian. Ucapan syahadat adalah bagi orang yang pernah mengakui Tuhan lain selain Allah. Perlu syahadat. Kalau sudah dari lahir tidak mengakui ada Tuhan lain selain Allah, tidak perlu syahadat disaksikan dua orang lagi. Demikianlah diri hadirat yang dimuliakan Allah. Banyaknya pertanyaan tentang hal ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah bulan Rabiul Awal, bulan dakwah kita, bulan semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munculnya permasalahan-permasalahan dari mereka yang masih belum menyukai dan menerima maulidin Nabi memang ada, tapi alhamdulillah semakin tahun semakin bangkit semangat para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu kita harus terus maju, jangan hanya seperti ini kita belum puas seperti ini, kita ingin terus berkembang dan meluas. Kita ingin Jakarta ini betul-betul menjadi kotanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kota yang damai, kota yang bebas dari kriminal, bukan kota kriminal, bukan kota narkoba, tapi kota Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita idam-idamkan, ini cita-cita sang Nabi. Siapa yang mau mewarisinya maka ia akan dicintai oleh Allah dan Rasul. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, muncul dan datang kepada saya banyak undangan-undangan dari partai-partai politik untuk merayakan Maulidin Nabi bersama partai mereka, dan saya menerima undangan-undangan tersebut karena bukan dari satu partai. Tentunya saya menghadapkan pertanyaan ini kepada diri saya terlebih dahulu, bahwa partai-partai politik apapun yang mereka inginkan sangat baik didakwahi dan diseru mereka untuk dekat kepada Allah, untuk dekat dan memahami sunnah sang Nabi, untuk peduli kepada Islam. Jika seruan tidak saya sampaikan maka dosa-dosa yang mereka perbuat kita pun terkena, karena menyampaikan merupakan hal yang perlu kibayah. Mesti terjun kita untuk memberi peringatan kepada mereka-mereka yang terjebak dalam gaflah. Oleh sebab itu partai-partai politik yang demikian banyak di Indonesia ini bisa merancukan akidah Islam. Jika tidak diperjelas kepada mereka bahwa mayoritas muslimin di dunia adalah di Indonesia, maka mereka harus memperjuangkan kedamaian Islam, yang dengan itu akan damai pula agama lain yang ada di negeri ini. Oleh sebab itu hadirin, jika muncul fitnah dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, katakan majelis Rasulullah sudah berpolitik, kita sudah kenyang dengan caci maki dan fitnah, dan kita tidak akan pernah mundur. Bahkan saya sudah dikatakan munsir ulama Ahmad yang hadir di majelis Rasulullah murtad, dan fitnahan-fitnahan seperti ini sudah kita terima dengan lapang dada demi tegaknya panji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika muncul fitnah bahwa majelis Rasulullah berpolitik, silakan mereka boleh memfitnahnya, tapi di mata saya dan di mata kita semua panji akan runtuh di hari kiamat kecuali panji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus ditegakkan di semua kalangan masyarakat, dari kalangan masyarakat terbawah sampai masyarakat tertinggi harus mengenal Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya gembira dan menyambut hangat undangan-undangan dari partai politik kepada majlis Rasulullah untuk maulid bersama mereka. Biarkan mereka yang baik di antara mereka atau ada yang jahat di antara mereka, yang jujur di antara mereka atau yang koruptor di antara mereka, yang muslim, yang non-muslim, yang di antara mereka berdiri menghormati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarakah alaih. Demikian hadirin hadirat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memakmurkan tuntunan sang Nabi di seluruh kalangan masyarakat, mulai kalangan terbawah hingga kalangan tertinggi. Kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rahman ya Rahim, benahi bangsa kami dengan keluhuran, benahi bangsa kami dengan kedamaian, benahi para koruptor dengan taubat dan hidayah. Rabbi inilah doa dan inilah munajat. Benahi para pemimpin kami agar mereka mencintaimu ya Rabb, agar mereka ingat kepada kematiannya, agar mereka ingat kepada kuburnya, agar mereka ingat kepada syafaat Nabi Muhammad ya Rahman ya Rahim. Inilah doa, inilah munajat, inilah usaha kami yang tidak berarti, namun usaha kami didukung oleh kekuatan ilahiyah, oleh kekuatan rahmaniyah ya Dzal Jalali wal Ikram. Dan usaha kami didukung oleh doa Nabi Muhammad untuk umatnya ya Rahman ya Rahim. Allahumma ahdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terbayang wajah-wajah saudara-saudara kami muslimin muslimat yang masih tenggelam dalam perzinahan, dalam narkotika, dalam perjudian, di dalam kerusakan atau merugikan bangsa, merugikan negara. Mereka berbuat itu dengan senang. Kalau mereka lihat tempatnya yang menanti di api neraka, niscaya mereka akan bersujud sepanjang usianya. Tapi hujani mereka dengan hidayah, hujani mereka dengan taubat ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Mereka yang berdiri di atas panggung dalam joget-joget dan mabuknya, kalau mereka lihat temannya yang sedang menggelepar di alam barzakh, mereka akan meninggalkan panggung itu. Niscaya mereka memanggil nama Rabbi, memanggil pengampunan. Hadirin hadirat, jika kau lihat orang-orang yang sedang menjerit di dalam kubur, lasa'ik, kita semua akan mati, kata sang Nabi, sebagaimana riwayat Sahih Bukhari. Ketika jenazah diusung, maka ruhnya melihat orang dari kerabat yang mengusung jasadnya. Ruh itu jika orang saleh berkata, "Raddimuni, raddimuni, cepat-cepat majukanlah aku ke dalam kuburku karena aku akan mendapat kemuliaan." Maka jika dia seorang yang banyak berbuat dosa, jika dia orang yang dolim, maka dia menjerit berkata, ya wailaha, aina yadhhabun biha, mau dibawa kemana jasadku, jangan dikuburkan. Rasul berkata, suara jeritan ini terdengar oleh seluruh makhluk terkecuali jin dan manusia. Lau sami'ahu sa'id, jika manusia mendengar jeritan ruh yang melihat jenazahnya yang zalim itu menjerit-jerit, maka manusia akan mati dari takutnya. Demikian hadirin hadirat, kita berdoa kepada Allah untuk kita, untuk kerabat kita, untuk teman-teman kita muslimin muslimat. Ampuni mereka dan seluruh dosa kami ya Dzal Jalali wal Ikram. Semua muslimin muslimat yang masih terjebak dalam dosa, beri mereka peringatan, guncangkan hati mereka untuk menyesal dan bertobat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kota ini kota yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kota negara muslim muslimin terbesar di muka bumi. Jadikan para pecinta sang Nabi, mencintainya Rasul sallallahu alaihi wasallam terbanyak di kota ini. Pemudanya, pejabatnya, semua elit politiknya, semua kalangan masyarakat Jakarta paling banyak mencintai Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Tawli wal In'am. Hadirin hadirat, saya mohon doa, karena penyakit saya sering kambuh daripada peradangan otak di belakang kepala, dan saya terus berdoa agar dipanjangkan umur oleh Allah. Saya tidak ingin wafat sebelum tertulis di setiap pintu-pintu masuk Jakarta kota Sayyidina Muhammad. Rabbi, kabulkan hajat diri, ya Rahman, ya Rahim. Kalau seandainya saya harus wafat, boleh terjadi setelah Jakarta kota Sayyidina Muhammad, kota yang damai, kota yang penuh dengan salawat kepada Rasulullah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Percepat kemakmuran muslimin muslimat, percepat kedamaian Jakarta dan seluruh kota muslimin, percepat kebangkitan cinta para pemuda kepada Nabi Muhammad, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Tawli wal In'am. Fakulu jami'an, ya Allah. Hallelujah. Muslim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah dikabarkan acara kita di Istiqlal sukses dihadiri banyak muslimin dan dihadiri juga Wakil Presiden dan para tokoh partai politik, beliau mengatakan insyaallah semua yang hadir mendapatkan rahmat dari Allah sallallahu alaihi wasallam, dapatkan rahmat dari Allah, dapatkan kabul dari Allah, dan juga diikat lebih erat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bayar dari guru mulia Al-Hafidz Al-Musnid Al-Hadid Umar bin Khabir. Demikian hadirin hadirat, malam Ahad yang akan datang kita akan mengadakan tabligh akbar majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wilayah Bintara. Kemudian dilanjut ziarah makam Al-Habib Uthman bin Yahya. Doa untuk diminta sebelumnya kita baca Al-Fatihah untuk yang sedang sakit. Kerabat kita yang sakit dan semua sahabat kita yang sakit, muslimin muslimat, dan juga khususnya kepada Hamba Bahadur Binti Ali bin Ahmad Nurul Dawira yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah Maha Syafi, para yang maafilah syifa'ilah syifa'u syifa'ilah yaghadiru syafi'an wala hajama wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Untuk yang minta nama untuk kelahiran putranya yang baru lahir, nama yang saya sarankan Muhammad Nurullah, Muhammad cahaya keindahan Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Nurullah, semoga putra yang dilimpahi keberkahan Allah. Amin. Allahumma amin. Doa untuk ayahanda Al-Walid Al-Habib Mustafa Al-Attas al-Fadl masykurun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wal wahid. Wa salli wa sallim fil ma'al al-a'la ila yawmiddin. Allahumma ihdina fi man hadayta wa afina fi man afayta. Thank you.